Jojo udah lama kok muridnya jarang. Kamu promonya gimana sih ah? Papi masa kurang percaya sama saya udah muter-muter seluruh Jakarta. Sampai saya sewa helikopter untuk nyebar brosur-brosur ini. Di masa murid cuma berapa orang? Ini kan sudah saya bangun 5 tahun yang lalu. Nah ini kan tadinya ada berapa ribu, udah saya sebarkan 3. Berapa ribu cuma disebar 3? Buat kan apa nyewa? Baru 3 gitu loh. Ini maksudnya saya mau berangkat lagi, saya mau sebar-sebar lagi. Yaudah sebarin. Ya aku berangkat dulu ya, Pia. Cari murid-murid. Jangan macam-macam. Ini bos. Kamu ngapain bos saya? Ingat, perguruan ini kita ini. Kamu itu murid baru ya? Siap. Mulai dari kuda. Pantesan gak laku perguruan, gurunya begini. Nih, ayo udah kamu cari. Ya udah aku pergi dulu ya. Mana? Ini mau... Jangan main tongkat dulu. Ya yang saya ajarkan ya. Tunjukin! Coba belakang saya. Itu toya nanti. Oh iya. Ya, nanti kita latihan toya, pedang sama balon. Mama ulang tahun pakai balon. Saya enggak potong, Kak. Oh iya. Simpan. Aduh. Buru majuan depan. Pasti jurusnya begitu. Panasan. Ya, sekarang kita tanding, ya. Ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. Pakai tembak. Pakai tembak dong. Dah. Ya, coba kamu tonjok ceritanya. Manasan. Manasan. Warming up. Ya. Gua harus di situ deh. Ampun. Coba latihan sendiri lah. Saya lihat-lihat lagi. Udah. Nyerah, gue nyerah. Wah. Murid baru nih. Silakan. Silakan. Saya senior. Iya, betul. Oh iya. Kita senior. Silakan. Halo, P. Wangan. Wangan. Baru ya? Iya, mau latihan di sini? Iya. Sini aja, sini. Sini. Ngapain nih? Gak apa-apa, pakai aja sepatu. Latihan yang basic-basic dulu aja ya. Gak usah yang berat-berat dulu, oke? Oh, iya. Basic-basic pukul, dulu. Pukul. Coba kamu teriak. Tapi orang kan kalau, kamu tolong teriaknya beda ya. I love you, gitu. Boleh? I love you. I love you too. Pukul ya. Kamu teriaknya beda. Hu, gitu ya. Hu, oke. Okay. Ya. Hu. Hu. Ha. Kok I love you? Iya beda, kan tadi lu instruksinya oh, iya. Oke. Okay. I miss you. miss you. Terus? Ini nih, kalau bisa ikutin aku ya. Coba tangan. Hadap-hadapan, oke ya. Oke. Okay. Ini istilahnya fighting, oke? Kamu boleh mundur sedikit. Oke, okay, ikutin saya ya. Oh, pintar banget, pintar banget loh. Oke, makasih. Ikutin saya. Ikutin saya. Iya, iya. Kok gue gak ada ini? Tangannya beda dong. Susah ini. Coba boleh pukulannya powernya segimana? Pukulan penjok ke depan. Udah Power Ranger gak? Coba. ini tangannya terlalu ke atas ya. Oke, segini pas. Oke. Bagus. Duh, mau begitu anak-anak gua nih. Oke, ngikut sih. Ah. Oke. Seandainya kamu di perjalanan, tiba-tiba kamu mau di... Rampok. Tangannya coba. Kurang lurus. Aduh, gak kayak ngikut sih. Gimana kok gimana? Iya, lu mau ngerampok. Oh iya. Kamu tangkis ya. Oh iya. Saya mau ngerampok. Nangkep langsung. Oh iya. Gak kayak nonton sih. Enak jadinya nih. Ayo dong, biar aku bisa belajar. Oh iya. Udah lu aja lah. Enggak ceritanya. Hari ini emang rezeki lu dah. Jatuh banget ya. Oh, enggak, maaf. Kelempar. Maaf. Kenapa lu? Dia jago. Kok bisa begitu? Kamu jago ya? Ibu apa itu? Oh, enggak. Ibu jago banget. Cuma lu. Tangkap. Ngambil ya? Iya. Aduh, enak. Sakit gitu di sini. Sakit enak. Dia mah enggak sengaja. Ini tangan saya enggak bisa balik, Bang. Hah? Udah balik aja minta lo dokter. Baby. Kami senior di sini. Yeah. Kalau mau masuk sini nanti tinggal saya omongin sama yang punya di sini. Terus sekali. Kita daftarin. Di sini kami termasuk murid yang paling berprestasi. Betul. Dan kita sebetulnya kita nih ban hitam. Iya, cuman buat kami celup. Iya. Dulu. Nih, murid baru. Murid baru. Enggak dipakai bajunya. Coba. Sudah saya bilangin ini harusnya dipakai ini. Ayo dibuka. Pakai aja. Ah, nanti aja enggak apa-apa. Pakai sekarang. Saya senior di sini. Bukan. Nah. Kalian nggak tahu siapa dia? Lu? Lah? Enggak dong. Ya enggak lah. Dia ini ban hitam sama mas saya, pelatih kamu ini. Hah? Pelatih. Ini senior kamu. Maaf guru, kenapa? Kenapa? Oh enggak, tadi cuma dikerjain doang sayanya. Ngapain kamu tadi? Dikerjain. Ya, gitulah. Sebenarnya otak dari semua ini dia. Saya tuh udah gak mau. Tapi dia maksa-maksa saya. Udah lu godain aja gitu. Demi Allah, gue enggak. Jangan bohong lu di depan guru. Lu masuk ujung lu. Di depan guru aja begitu. Sumpah guru enggak. Guru. Dia justru yang... Ah, jangan. Beri hormat sama guru ini, pelatih kamu ini. Ya sudah, mulai dilatih sama dia ya. Iya. Kalau apa-apa, hajar aja. Latih sekarang, coba dilatih. Berhubung mood saya lagi tidak jelek, saya mau kasih hukuman. Gampang, cuma bersihin ini doang. Hah? Bersihin ini doang. Dan lagi, berhubung mood saya sedang tidak jelek, biar saya yang ambilin alatnya. Aduh. Si bro. Gua lagi disalahin lu juga. Katanya dia guru lu. Lu yang duluan lu ngerayu-rayu gua yang disalahin. Gua cuma bilang I love you. Ini disikat ini biar bersih ya. Nah, sikat. Satu buat kamu, satu buat kamu. Ini sikatnya. Bersih ini pakai ginian? Iya. Kapan bersihnya? Berapa lama nih? Pak, ini masalah lebaran monyet juga enggak sanggup, Pak. Maaf, Bro. Mulai dari sekarang. Ting tong teng teng tong ting ting teng tong teng.